Koyo ngene rasane wong nandang kangen, rino wangi atiku rasane beten. Tansah kelingan kepengen nyawang sedelo wae wis emoh tenan. Citra janji tekane kowe ngapusi nganti sprene suene aku ngenteni. Nangis batinku ngrantes uripku teles klepes netes lo ning dadaku. Sing ning jero lemariku nanging poco anyar sing mbok pamerke ning aku. Tutu wangi mawar sing tak sawang ning mripatku nanging kowe lali nglarani wong kaya aku. Ning opo seneng aku yen mung gawe laraku pamer poco anyar ning arepku. Citra janji tekane kowe ngapusi nganti sprene suene aku ngenteni. Nangis batinku ngrantes uripku teles klepes netes lo ning dadaku. Sing ning jero lemariku nanging poco anyar sing mbok pamerke ning aku. Tutu wangi mawar sing tak sawang ning mripatku nanging kowe lali nglarani wong kaya aku. Opo seneng aku yen mung gawe laraku pamer poco anyar ning arepku. Ning opo seneng aku yen mung gawe laraku pamer poco anyar ning arepku.